Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa khala wa kutilla billah ma ba'd. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yakumu min akhiri ma yakulu bina tashahud wa taslim Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilahi la anta roh muslim. Rasulullah SAW jika melaksanakan salat, maka di antara yang terakhir beliau ucapkan antara tasyahud dengan salam, berarti ini termasuk yang dibaca sebelum salam. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah aku lakukan dulu ataupun akan datang. Wa ma asartu wa ma alantu, apa yang aku lakukan dengan sendirian, tidak dilihat orang ataupun yang dilihat orang, yang sembunyi atau yang terang-terangan. Wa ma asraftu, apa yang aku mampu batas. Wa ma antalu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta roh muslim. Ini diantara doa qabla salam. Rahimahullah ta'ala, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Muttafaqun alaih. Jadi Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah SAW seringkali membaca dalam rukunya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Muttafaqun alaih. Ini termasuk zikir ketika ruku dan sujud. Ini dibaca oleh Rasulullah SAW setelah turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah turun surat ini, Rasulullah SAW memperbanyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Quran, yani ya'mal ma'amarullah fil Quran. Karena di akhir hadis, di akhir ayat, di akhir surat, di ayat terakhir Allah memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika, ini yang pertama diperintah untuk bertasbih. Wastaghfirhu, perintah untuk beristighfar. Sehingga turun ayat ini, maka Rasul pun setelah membaca dalam ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran, ya, mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhul Quran. ya, apa yang dalam Al-Quran beliau amalkan, perintah Allah beliau laksanakan, ya, sehingga akhlak beliau adalah Al-Quran dan hulul Quran. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, wa hadhihi surah, surah tadi, hiya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah na'ahu ila nafsihi. Karena Allah dalam surat ini memberikan kabar kepada Rasulnya tentang keadaan dirinya. Bi annahu idza jaa nasrullah wa tamma al-fath faqad qaruba ajaluh. Yaitu berita tersebut maksudnya, jika telah datang pertolongan Allah, jika telah sempurna kemenangan bagi kaum mukminin, maka ini tanda telah dekat ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena telah dekat, maka diperintah banyak bertasbih dan beristighfar. Kama fahima dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana ini pahami oleh Ibnu Abbas. Fa'in Ibnu Abbas kana shagirasin. Ibnu Abbas seorang yang masih muda usia. Wakana Umar radhiyallahu anhu yahduruhu ma majlis rijal wa kibar al-qaum. Dan Umar bin Khattab yahduruhu, sengaja menghadirkan Ibnu Abbas bersama majlis-majlis orang tua, para pembesar, ini orang tua sesepuh yang ada. Faqala ba'duhum, ketika Umar bin Khattab membawa anak muda yaitu Ibnu Abbas ke majlis tersebut, sebagian mereka yang sepuh menyatakan, lima yuhdiru Umaru Ibnu Abbas wa yatruku abna'ah. Mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Ibnu Abbas dan tidak membawa anak-anaknya? Di sebagian riwayat disebutkan di awal riwayat salihin juga ada sebagian menyatakan, kalau seperti dia, yakni kami pun punya anak-anak seperti seusia Ibnu Abbas. Namun farada an yubayyin lahum fadla Ibnu Abbas. Namun Umar membawa, menghadirkan Ibnu Abbas, sengaja ingin menjelaskan kepada mereka keutamaan Ibnu Abbas. Waqalahum yawman min ayyam, di satu hari Umar bin Khattab bertanya kepada para sesepuh di majlis beliau yang sudah sepuh. Kata beliau, ma taqulu fi qawli ta'ala, apa pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluuna fii diinil afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba. Ma makna hadhihi surah, apa makna surat ini menurut kalian? Di sini beliau ingin menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas. Qalu, kata mereka, maknaha, makna ayat ini, makna surat ini adalah, idza jaa al-fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika datang kemenangan-kemenangan, maka hendaknya engkau memuji Allah, mensucikan Allah dengan memujinya, ya, dan memintakan ampun. Jadi minta ampun kepada Allah. Jika telah datang kemenangan, kaum muslimin menang menghadapi musuh-musuh, menaklukkan negeri-negeri kafir, maka hendaknya bertasbih dan bersikap. Faqala, maka Umar berkata kepada Ibnu Abbas, ma taqulu ya Ibnu Abbas, apa yang kamu katakan Ibnu Abbas, apa pendapatmu? Qala, kata Ibnu Abbas, aqulu hadza ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ini adalah terkait dengan ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anallah atahu alamatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda kepada Rasulnya. Kapan ajalnya telah dekat? Apa tandanya? Wahyal fathu wa nasru. Yaitu tanda telah dekatnya ajal beliau adalah ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, pertolongan. Idza ja'at faqad qaruba ajaluh. Jika telah datang kemenangan-kemenangan, pertolongan-pertolongan melawan orang kafir, maka ini adalah berarti telah dekat ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ajal. Faqala Umar menyatakan kata beliau radhiyallahu anhu menunjukkan tentang keutamaan Abbas, kata beliau, "Ma fahimtu minha illa ma fahimta." Kata Umar, "Aku tidaklah memahami, tidak memiliki pemahaman terkait dengan surat tersebut kecuali seperti pemahaman kau." Ya. Mentakrir, menyetujui, membenarkan pemahaman Ibn Abbas. Ma fahimtu minha illa ma fahimta. Artinya sama pemahaman beliau dengan pemahaman Ibn Abbas. Maka ini menunjukkan keutamaan Ibn Abbas. Nah, qala wa anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Antara zikir, ruku' dan sujud. Beliau berkata dalam ruku' dan sujudnya kadang membaca subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Jadi antara yang dibaca ketika ruku dan sujud. Ruh di sini Jibril. Rabbul malaikati warruh, ruh ini Jibril alaihi salam. Qala wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa'amma ruku'u fa'azimu fihi rabba wa ma sujudu fa'ajtahidu fi du'a faqaminun ay jadirun an yusajaba lakum. Rawahu Muslim. Di awalnya sepertinya larangan. Ya, la taqra'u Al-Qur'an wa antum raki'un au sujud. Larangan baca Quran ketika ruku dan sujud. Janganlah kalian membaca Quran ketika ruku dan sujud. Fa'amma ruku, adapun ketika ruku, fa'adzimu fihi Rabb, agungkan Rabb. Wa'amma sujud, adapun ketika sujud, fajistah hidupi doa, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pakai munyun anu saja balakum, karena doa ketika sujud itu sangat-sangat mungkin, sangat pantas dikabulkan oleh Allah SWT untuk kalian. Rahu Muslim. Nah, jelas hadis menunjukkan larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya ruku adalah diantara mawatin al-sijabah. Di antara saat waktu mustajab adalah ketika ruku. Nah, kenapa kata beliau, li anna aqraba ma yakun 'abdu min rabbihi wa sajid. Karena di hadis berikutnya nanti, ya, keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya itu ketika keadaan sujud. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Sulaiman rahimahullah, warruku'u la yajuzu li ahadin an yakra qur'ana huwa rak wa huwa raki'un wa la yajuzu an yakra qur'an wa huwa sajid. Ruku, tidak boleh seorang membaca Quran ketika ruku, sebagaimana tidak boleh seorang membaca Quran ketika sujud. Lakin, ini yang perlu diingat, kadang ada pertanyaan. Lakin, lahu an yad'u'a biddu'a illadhi yuafiqul Quran. Namun, boleh dia berdoa dengan doa seperti yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina bidunya hasanah. Apabila sudah semakin ada benar. Di Quran ada. Kita baca. Niatnya berdoa. Nah. Kata beliau, lakin tetapi lahu an yad'u bi du'a alladhi wa fi Al-Quran. Boleh dia berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang mencocoki apa yang ada dalam Al-Quran. Kata beliau, am an yaqra Quran fa hadha haram. Adapun sengaja-sengaja membaca Quran ketika ruku dan sujud haram. Kalau tidak diniatkan dengannya doa. Jadi, yang kedua, yang pertama, ruku adalah tempat yang tempat mustajab doa. Nah, dan yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Yang ketiga, boleh ketika sujud berdoa dengan doa-doa yang mencocoki apa yang dalam Al-Quran. Dengan niat dia baca doa, bukan baca Quran. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a rahu muslim. Kata beliau, sedekat-dekatnya hamba yang paling waktu yang paling dekatnya seorang hamba di Rabbnya, keadaan ketika paling dekatnya hamba dengan Rabbnya adalah wahwa sajid, ketika dia sujud. Maka fa'akhirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Rahu muslim. Nah, kesimpulannya berkata Syaikhul rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fayambaghi lilinsan an yahrisa ala al-adiyyatil waridah an Rasulillah sallam li'annaha ajma'u du'a wa anfa'u du'a. Kata beliau, seyogianya bagi seseorang ya berupaya bersemangat untuk membaca doa-doa yang warid, doa-doa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang datang dari Rasulullah itu adalah ajma'u du'a, adalah doa yang paling mencakup, wa anfa'u du'a, yang paling bermanfaat. Dan itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, bahwasanya doa yang utama adalah doa bil ma'thur, dengan doa-doa yang teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah kita baca beberapa doa tersebut. Ya, kalau tidak ada baru dia boleh dengan bahasanya. Ya, yang cuma cocoki keinginan dia, tapi hukum asalnya doa dengan yang ma'thur di Rasulullah itu afdal, itu afdal. Karena doa-doa Rasulullah itu ajma'u du'a wa anfa'u du'a, yang paling mencakup dan yang paling bermanfaat. Nama Allah alam. Wassalamualaikum.